تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قد في الله رحمكم الله telah kita lalui dua adab thalabul ilmi, dua perangai penuntut ilmu yang hendaknya seorang penuntut ilmu masing-masing kita sebagai para thalabatul ilm untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tersebut. Yang pertama, ayakuna niyatuhu khalisan lillah wa antakuna niyatuhu khalisan lillah khalisatan lillahi azza wa jal. Nyatalah niat dalam menuntut ilmunya ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, kata Syekh, raful jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia tujukan dalam menuntut ilmunya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, termasuk dari adab perangai yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu, al-amru tsalits ad-difa'u 'an asy-syari'ati. Dia terhiasi dirinya, ada dalam benaknya, ada dalam tujuannya ketika dia menuntut ilmu syar'i ini, mendalami, mempelajari ilmu agama Allah dengan tujuan sebagai pembelaan terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Duduknya dia di halaqatul ilm, mempelajarinya, menghafalnya ayat demi ayat ataupun hadis demi hadis, maka hendaklah dia tujukan hal itu dalam rangka membela syariat Allah Azza wa Jal. Sehingga wajar kalau anak-anak kita dari kecil ya, dididik untuk berani mati siap membela agama. Ya, hal itu bukan terorisme, ya, bukan perkara-perkara yang diajarkan oleh para teroris, ya, karena mereka bukan membela agama, ya, tetapi membela syaitan. Ya, adapun kita, anak-anak kita didik mereka, ya, untuk siap dalam membela syariat Allah Azza wa Jal, memiliki kecemburuan besar terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Maka dengan ilmu itulah akan membentengi kita, demikian pula keturunan kita memiliki andil dalam pembelaan terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, ayyanwiya bitalabil ilmi ad-difa'ani syari'ati. Hendaklah seorang penuntut ilmu dia meniatkan dalam menuntut ilmunya untuk pembelaan terhadap syariat Allah Azza wa Jal, membela syariat ini. Li'anna al-kutuba la yumkin an tudafa 'ani syari'ati. Dikarenakan kitab-kitab yang ada tidak mungkin, ya, mampu membela syariat ini. Tanya. Kitab-kitab, tulisan-tulisan para ulama, hal itu tidak mungkin. Apa yang menunjukkan ketidakmungkinannya? Betapa banyak kitab-kitab para ulama di Spanyol atau di mana, ya, yang dahulunya negeri para ulama, dahulunya maktabah besar Al-Imam Bukhari, ya, ataupun yang lain dari para a'immah, sekarang apa? Mana kitab-kitab tersebut? Punah atau berada di museum-museum mereka? Menunjukkan bahwasanya kitab-kitab secara tersendiri tanpa ada rijal, orang-orang yang siap memperjuangkan syariat Allah, hal itu tidak mungkin, kata Syekh. Ya. Bahkan betapa banyak kitab-kitab pun yang ada dirubah dari apa yang disampaikan oleh penulisnya. Wala yudafi'u 'ani syari'ati illa hamilu syari'ah. Ini. Sehingga tidaklah yang Allah berikan kemampuan untuk membela syariat ini melainkan adalah hamil, itu orang-orang yang membawa syariat ini, orang-orang yang mengemban syariat ini. Tayyib. Itu kita semua sebagai umat al-Islam. Falau anna rajulan min ahli al-bid'i jaa ila maktabatin hafilatin bil kutub asy-syari'ati fiha ma la yuhsa min al-kutub. Maka jikalau ada seseorang dari kalangan ahli bid'ah yang dia datang ke maktabah yang penuh dengan kitab-kitab syariat, ya, penuh dengan kitab-kitab syar'i, kitab-kitab para ulama tadi, kitab Imam Bukhari atau Imam Muslim, ya, atau Ibnu Rajab, yang datang ini pelaku kebid'ahan. Tayyib. Seperti apa Syiah Rafidhah? Kenapa mereka ingin menguasai maktabah Al-Imam Al-Wadi'i? Ya. Sebagai target utama yang ingin mereka hancurkan maktabah besar Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah taala. Tayyib. Yang mana tentunya di maktabah tersebut tidak terhitung dari berbagai macam kitab-kitab yang ada. Betapa sangat menakjubkan, ya, ketika kita melihat kita yang anak sendiri yang belum pernah, ya, singgah di Dammaj, tapi ketika kita melihat foto-fotonya, video-videonya tentang maktabah Syekh Mukbir, masya Allah, tidak terdapat pada maktabah-maktabah yang lain di Duril Hadith, ya, markis-markis yang ada, pondok-pondok yang ada, kelengkapan kitabnya, ya, segala macam kitab ditemukan lengkap. Tapi ini yang masuk ahlul bid'ah, yang datang ke sana ahlul bid'ah. Apa yang terjadi? Wa qama yatakallamu bi bid'atin wa yuqarriruha fala adhunnu anna kitaban wahidan yaruddu 'alayhi. Kemudian dia berbincang, ya, berkata, berbicara dengan kebid'ahannya, mengukuhkan kebid'ahannya yang dia bicarakan, ya, berbicara dengan bebas tentang kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di dalam bedaknya, keyakinannya. Maka kata Syekh, fala adhunnu anna kitaban wahidan yaruddu 'alayhi. Saya tidak akan mengira, ya, saya tidak memprediksikan satu kitab pun membantah dia. Coba Anda enggak kita berdiri buka langsung di depan dia. Ya. Apa yang kamu ucapkan bid'ah semuanya. Enggak kan? Kitab-kitab yang ada di maktabah sekarang kalau sudah berbicara dengan kebid'ahannya, diam kitab ini. Ya, karena bukan kitab pusaka bisa buka sendiri atau bisa membanting orang yang berbicara tersebut. Baik. Nah, ini kitab-kitab yang ada, tetapi akan dipatahkan, ya, akan dihentikan ataupun dijelaskan kebid'ahan-kebid'ahan orang tersebut diadain oleh ar-rijal, oleh hamil, para pembawa syariat ini, ya, kaum muslimin yang mereka menyibukkan dirinya untuk mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla. Lakin idza takallama an syakhsin min ahli al-ilmi bi bid'atihi liyukarriraha fa inna talib al-ilmi yaruddu alayhi wa yudhidu kalamahu bil Qur'an wa sunnah. Akan tetapi kata Syekh, jikalau dia berbicara tentang seseorang dari kalangan ahlul ilmi dengan suatu kebid'ahannya, kemudian dia mengukuhkan kebid'ahannya, maka seorang thalabul ilmi tentunya akan membantahnya, ya. Dan dia akan berupaya untuk mematahkan ucapan-ucapannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau dia berbicara di hadapan para penuntut ilmu. Berbeda tadi kalau seseorang berbicara di hadapan kitab, di hadapan maktabah. Maktabah tidak akan bisa berkutik, tidak akan bisa membantah. Ya, meskipun isinya iya bantahan-bantahan bagi mereka. Sehingga di sini menunjukkan pentingnya kita, ya, sebagai orang-orang yang Allah SWT percaya untuk menjaga syariat ini, untuk senantiasa meniatkan, ya, niat yang agung ini pembelaan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga jikalau kita sadari dari pertama adab-adab sampai adab yang ketiga ini saja mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali betapa agungnya, ya, thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama Allah SWT. bukan sekedar menghabiskan waktu, ya, bukan hanya sekedar mengisi kekosongan atau liburan, tetapi ternyata hal itu untuk mengangkat kebodohan diri kita, orang lain, bahkan ternyata hal itu sebagai pembelaan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga al-ilmu yuhfal fi suduri ahli al-ilm, ilmu itu dihafal di dada-dada para ahli al-ilm, yang dengannya akan membantah dan mematahkan kebidahan-kebidahan para mubtadi'in dan para pengekor hawa nafsu. Fa'ala talibil ilmi ayyanuya bi talabil ilmi ad-difa' an syariah. Sehingga selayaknya bagi penuntut ilmu untuk dia meniatkan dalam menuntut ilmunya untuk membela syariat Allah Azza wa Jalla. Kita, anak-anak kita ketika mereka sudah nalar, ya, kalau masih kecil mungkin tidak faham mereka apa bentuk mereka duduk di pondok-pondok, ya. Apa mereka menghafal Al-Quran atau Sunnah, tidak faham, wajar. Tetapi ketika mereka sudah dewasa, ingat mulia ini, ya, misi yang mulia, yaitu menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Li'anna ad-difa'a 'ani syari'ati la yakunu illa bi rijaliha. Dikarenakan pembelaan terhadap syariat Allah tidaklah nyata hal itu terjadi melainkan dengan rijaliha, yaitu dengan orang-orangnya. Ya. Dengan tokoh-tokohnya. Rijalnya. Kasilahi tamaman. Syekh umpamakan seperti senjata percis. Diibaratkan seperti senjata rijal ini, para pembawa syariat ini, orang-orang kaum muslimin ini. Lau kana indana aslihatun mala'at khazainuha fahal hadhihi aslihatu tastati'u an taquma min ajli anturki qadaifaha ala al-adu aw la yakunu dhalika illa birrijal. Ya. Sehingga ketika Syekh menyerupakan para penuntut ilmu ini dalam menuntut ilmunya pembelaan terhadap syariat Allah SWT, beliau sebutkan seperti senjata secara plek percis. Oleh karena itu kata Syekh, jikalau kita memiliki senjata aslihah yang senjata tersebut mala'at khazainaha, memenuhi, ya, lemari-lemarinya, memenuhi peti-petinya atau kotak-kotaknya, tempat-tempat penyimpanan persenjataan penuh. Fahal hadhil aslihatu tastati'u an taquma min ajli an tulqi qadaifaha 'alal adu, apakah senjata-senjata ini akan mampu untuk dia membidikkan peluru-pelurunya terhadap musuh? Ya. Sementara gudang senjata penuh dengan senjata. Kemudian musuh masuk. Bisa enggak dia ngokang sendiri? Senjata semua berdiri mengarah kepada musuh ini. Ya. Padahal lengkap di situ, AK-nya ada, SS ada, semua dari persenjataan berat ada. Ya. Gudangnya ini. Tetapi ketika musuh masuk, karena enggak ada yang menggunakan senjatanya, enggak bisa apa-apa senjata tersebut. Ya, enggak bisa bangkit untuk mengalahkan, mematahkan atau membunuh lawan tersebut. Aula yakunu dzalika illa birrijal, atau tidaklah nyata itu kecuali dengan adanya orang-orangnya. Tentunya nyata senjata tersebut akan mampu digunakan jikalau ada orang-orangnya, pengguna-penggunanya. Fal jawabu, maka jawabannya, la yakunu dzalika illa birrijal, tidaklah hal itu senjata mampu digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, dibidikan kepada musuh, peluru-pelurunya dihamburkan atau dihujankan kepada musuh, melainkan dengan ar-rijal, adanya orang-orangnya, pengemban-pengembannya, prajurit-prajuritnya, seperti itu. Para pemegang-pemegang senjatanya ini harus ada, Tidak cukup dengan senjatanya saja, secanggih apapun, ya nuklir bisa menghancurkan daerah apapun, tapi enggak ada orangnya, enggak bisa apa-apa. Ya, sehingga demikian pula dengan ilmu, kata Syekh. Ya, sebanyak apapun kitab, ya, sebanyak apapun Al-Quran, sebanyak apapun kitab-kitab hadis, tetapi enggak ada orang yang menghafalnya, enggak ada orang yang mempelajarinya, enggak bisa dia membidik musuh dengan sendirinya. Ini kedudukan ilmu seperti senjata. Summa innal bid'ah tatajaddadu. Kemudian masalahnya, kata Syekh, yang namanya kebid'ahan masa demi masa, waktu demi masa, atau waktu demi waktu, generasi demi generasi, tatajaddad, ya, atau tatajaddad, terus keadaannya berubah-ubah, ya, dari tahun ke tahun, dari waktu-waktu, yang namanya kebid'ahan itu datang secara bentuk baru. Tidak senantiasa sama yang namanya kebid'ahan itu. Kenapa? Kalau sama mudah diketahui, orang faham itu bid'ah. Tapi apa? Dipoles, waktu demi waktu dipoles. Waktu demi waktu dipalingkan supaya orang tersamarkan, bahkan mengira hal itu adalah bukan kebid'ahan, mengira hal itu adalah bukan perkara yang menyisih syariat. Ya. Senantiasa perkara-perkara yang menyisih syariat ini tatajaddad, ya, bergantian, berubah bentuk, berubah warna. Tayyib. Ya, semakin modern istilahnya. Ya, mengikuti zaman. Ya, seperti itu. Faqad tujadu bid'ah ma hadathat fi zaman al-awwal wa qad tujadu bid'ah ma hadathat fi zaman al-awwal, sehingga didapati kebid'ahan-kebid'ahan yang hal itu terjadi di zaman pertama kali, di zaman yang terdahulu. Wala tujadu fil kutubi, yang hal itu tidak didapati dalam kitab-kitab yang ada. Ya, jadi ada kebid'ahan-kebid'ahan masa lalu, masa dahulu, ya, yang tidak didapati hal itu di kitab-kitab yang ada sekarang ini. Bagaimana cara membantahnya? Tanya. Fala yumkin ayyudafi'a anha illa talibul ilmi. Ya, sehingga tidak mungkin akan mampu membela, akan mampu mengalahkan dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut melainkan para penuntut ilmu. Kitab enggak mampu karena enggak ada dalam kitab tersebut menjelaskan tentang kebid'ahan macam dulu. Tayyib. Ya, kebid'ahan orde lama mungkin. Tayyib. Ya. Masa lampau. Ya, bahula. Tayyib. Berbeda, ternyata enggak ada di zaman, di kitab-kitab sekarang, enggak disebutkan. Maka yang akan mampu menyebutkannya tiada lain adalah para penuntut ilmu. Tanya. Walihada aqul, oleh karena itu kata Syekh, aku katakan inna mimma tajibu mura'atuhu li talab al-ilmi ad-difa' 'an syariah. Dari perkara yang wajib untuk diperhatikan bagi para penuntut ilmu tiada lain dia tujukan untuk membela syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekecil apapun kedudukan kita, porsi kita, ya, al-muhim hal itu akan bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan kita sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Ya. Kita bisa membela syariat Allah Subhanahu wa Taala cuma mengatakan jangan, Pak. Ya. Cuma bisa mengatakan seperti itu. Menurut apa yang saya pelajari, hal itu menyisih syariat. Hal itu tidak sesuai dengan contoh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka apakah yang seperti ini tidak ternilai pembelaan terhadap syariat Allah? Ternilai. Ya. Atau mungkin kita hanya bisa pakai. Memakai mungkin tadi pakaian-pakaian. Yang hal itu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya bisa memakai. Kita hanya bisa memelihara jenggot kita, belum berani memerintahkan orang lain, menganjurkan orang lain untuk memelihara janggutnya. Apakah hal ini tidak teranggap pembelaan terhadap syariat Allah? Sama, teranggap. Semua apa yang kita lakukan, amalkan dari syariat Allah ini merupakan pembelaan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Dan yang lainnya. Ketika syariat Allah Azza wa Jalla kita jaga, kita amalkan, kita lestarikan, terlebih di zaman yang sekarang kita ada padanya. Ya. Yang namanya syariat Allah Azza wa Jalla yadhhabu, ya, hilang hablan-hablan, seutas demi seutas, sehelai demi sehelai, hilang, sehingga kaum muslimin merasa asing, merasa aneh tentang agamanya. Ya, dia anggap hal itu baru, dia anggap hal itu menyisihi apa yang ada pada kebiasaan pendahulunya, nenek moyangnya. Itu diakibatkan karena ya jauhnya mereka dari mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla. Maka ketika di antara kita tumbuh bersemangat mengamalkannya, menghiasi ya sebagai corak di tengah masyarakat kita dengan adanya keberadaan diri kita, ya, hal itu tiadanya adalah pembelaan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Idzan fannasu fi hajatin masatin ilal ulama. Sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa manusia fi hajatin masa, sangat-sangat membutuhkan. Benar-benar sebagai perkara yang mendesak butuhnya mereka terhadap para ulama, yang mereka gigih dalam membela syariat Allah Azza wa Jal, lisanan wa qalaman, secara lisan dan tulisan. Tayyib. Curahkan hal itu oleh mereka sebagai bentuk pembelaan terhadap syariat Allah Azza wa Jal. Liajri ayyaruddu ala kaidil mubtadi'in wasairi a'da'illahi Azza wa Jal. Dengan tujuan untuk membantah makar-makar, tipu daya-tipu daya para ahli bid'ah dan seluruh musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Ini butuhnya kita terhadap para ulama tiada untuk menyingkap, menjelaskan kepada umat ini ya, tipu daya mereka para ahlul bid'ah dan musuh-musuh Islam, sehingga yang kita menyangka hal itu bukan musuh Islam ternyata di pandangan para ulama orang yang memiliki pemikiran tersebut adalah musuh Islam, adalah para ahlul bid'ah yang hendak menghancurkan agama dari dalam, yang merusak agama dengan perkara-perkara yang baru yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu dzalika illa bil ilmi syar'i al mutalaqqa min kitabillahi au min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah nyata hal itu terjadi, hal itu tercapai melainkan dengan ilmu syar'i yang diambil dari Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya, sehingga kita kembali sadar, ya, menyadari ternyata agung dan mulia, ya, amanah dalam mengemban, ya, menuntut ilmu syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan demikian tentunya kita tidak akan loyo, ya, tidak akan santai-santai dalam mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla. Karena hal itu ternyata ternilai pembelaan kita terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Karena itu disebut oleh Syekh dalam pertemuan sebelumnya, nyatalah tingginya derajat seseorang di sisi Allah SWT sesuai dengan kadar, ya, ilmu dan dakwah. Sesuai dengan kadar ilmu dan dakwah, sesuai dengan kadar pembelaan dia terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia akan memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena terkadang manusia pun seperti itu. Ya. Semakin tingginya dia membela seseorang, dia akan memiliki posisi di sisi orang itu. Itu manusia. Dan Allah SWT munazzahun an dzalik, disucikan dari hal itu. Bukan berarti menyamakan. Tapi ternyata manusia ada yang menyerupai. Manusia ada yang meniru. Senang kalau ada orang yang membelanya, dia jadikan sebagai tangan kanannya. Tayyib. ataupun yang lainnya. Tentunya Allah SWT lebih berhak ya, untuk mengangkat derajat orang-orang yang membela agamanya. Intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kalau kalian membela agama Allah SWT, insyaAllah Allah akan tolong dan akan kokohkan kaki-kaki kalian. Qala al-amr rabi'. Kemudian perkara yang keempat, mimma yanbaghi ala talibul ilmi ay yatahalla biha, dari perkara-perkara yang selayaknya para penuntut ilmu untuk berhias dengannya, yaitu rahabatus sadri fi masailil khilaf, lapang dada dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah, dalam permasalahan-permasalahan yang itu termasuk dari perselisihan yang dibolehkan. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai ikhtilaf tanawu' wal ikhtilaf afham, perselisihan yang dibangun di atas dalil yang kuat masing-masingnya, dan perselisihan dalam permasalahan pemahaman. Yang hal itu pun memiliki sandaran yang kuat. Maka dalam jenis perselisihan yang seperti ini, seorang penuntut ilmu harus memiliki kelapang dadaan. Tidak boleh bagi dia untuk ilzam qawlahu alal akhar, untuk mengharuskan perkataannya kepada orang lain. Tayyib. Harus diterima atau harus diamalkan. Ya, karena itu adalah fi masailil khilaf. Dan perkara-perkara yang dibolehkan untuk berselisih, dibolehkan untuk berbeda. Sehingga tidak boleh pula untuk selain dia mengilzam, mengharuskan orang lain untuk beramal dengannya, tidak boleh pula untuk dia mencela yang lain yang tidak sefaham dengannya. Ini sifat yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Selama perselisihan tersebut, ingat, berada dalam koridor tanawu ataupun afham, tidak dalam lingkup tabad, perkara yang bertentangan, yang jelas-jelas hal itu batil, keliru, maka hal itu tidak dibenarkan untuk berselisih. Tapi tentunya yang salah dia harus kembali. Dan yang benar harus menasihati, bukan merasa menang dalam perkara tersebut. Maka ini yang hendak diisyaratkan oleh Syekh. Karena betapa banyak dari para talabul ilmi yang gontok-gontokan, merasa dia telah tahu suatu ilmu, kemudian hendak dia terapkan kepada orang lain, hendak dia haruskan kepada orang lain, kamu harus beramal dengan pendapat saya, kamu harus mengikuti pendapat saya. Itu diantara para talabul ilmi, tanpa dia memandang bahwasanya ternyata hal itu adalah perkara khilafiyah. Ya. Seperti Syekh akan contohkan nanti. Ada permasalahan salat yang kita lihat bagaimana khilaf yang meletakkan tangan setelah ruku, ya, ataupun melepaskannya. Maka perkara ini termasuk perkara khilafiyah yang masing-masing kita tidak bisa mengharuskan orang lain untuk mengikuti pendapat kita, atau tidak dibenarkan pula untuk kita menyalahkan yang tidak sependapat dengan kita, atau bahkan membid'ahkan orang yang meletakkan tangannya setelah ruku, atau membid'ahkan orang yang melepaskan tangannya setelah ruku. Tidak bisa, karena hal ini adalah perkara khilafiyah. Qala Syekh rahimallahu taala, sehingga masya Allah sangat jelek, sangat tercela ketika di ma'ad-ma'ad ilmu para penuntut ilmu ribut dalam mempermasalahkan perkara khilafiyah tadi. Ya. Ribut, debat. Selesai majlis, debat lagi. Ya. Gak ada ujung pangkalnya. Ya, karena mereka tidak menyelesaikan dengan syekhnya. Coba kalau mereka debat itu datang ke syekhnya meminta bimbingan, arahan. Tapi, gimana nih untuk menyelesaikan perkara ini? Ya. Tetapi hanya untuk apa? mengetes sejauh mana keilmuan, hafalan dan yang lainnya. Maka ini tidak dibenarkan. Ya. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu harus tahu mana perkara khilafiyah dan mana perkara yang bukan. Untuk pentingnya tadi menjaga ukhuwah di antara para thalabul ilmi. Kalau hal itu khilaf yang dibolehkan, maka tidak boleh untuk menyeret kepada perkara-perkara yang lain. Dari adawah, permusuhan dan yang lainnya. Ya. Ayyakuna sadruhu rahaban fi mawatinil khilafi alladhi masdaruhul ijtihad. Ini kata Syekh, hendaknya dada para penuntut ilmu itu lapang, ya, luas, lega untuk bersikap dalam permasalahan-permasalahan yang itu termasuk khilafiyah. Alladzi masdaruhu al-ijtihad, yang sumbernya tiada lain karena ijtihad. Sumbernya masing-masing ijtihad. Ijtihad ini begini, ijtihad ini begini. Sehingga ketika tidak ada nas yang kuat atau tidak ada murajjih, perkara yang dikuatkan, maslahat yang lebih besar, dua-duanya seimbang antara maslahatnya ini. Tidak ada murajjih, tidak ada yang dikuatkan maslahatnya. Ya, maka hal ini wasi perkaranya, bebas. Silahkan. Selama tidak ditemukan maslahat yang lebih kuat. Taib. Ya, apalagi dalil yang ada. Tetapi ketika perkara tersebut ditemukan memang ada dalilnya, sementara yang satu tidak mampu untuk mendatangkan dalilnya, maka yang itu diikuti, yang benar. Tanpa kita merasa gengsi dalam mengikutinya. Ya. Sehingga dengan demikian, masya Allah, thalabul ilmi tidak akan getreng istilahnya. Tidak perang dingin. Perang dingin, tidak perang di es gitu. Atau harusnya memang perang dingin ya. Kalau perang panas kan bahaya. Tapi istilah bahasa kita katanya perang dingin. Jadi padahal perang dingin ini bagus ketimbang perang panas. Ya. Karena perang itu panas, tetapi ketika ada pendingin jadi dingin. Seperti itu. Ya. Istilah saja. Ya, oleh karena itu seluruh perkara-perkara khilafiyah yang sumbernya ijtihad, maka hendaklah dada-dada kita ini luas, lapang. Taib. Jangan memincingkan mata kepada yang tidak sejalan dengan kita, yang mencela, menghina. Taib. Silahkan saja berjalan masing-masing. Taib. Selama keduanya sama-sama semangat dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu yang dia ambil, ya, bagi dia, dan ilmu yang kita ambil bagi kita. Taib. Lianna masail al-khilafi bainal ulama, ya, dikarenakan masalah perselisihan di antara para ulama, imma, ya, kriterianya ini, perselisihan yang ada di antara para ulama, kriterianya imma an takuna mimma la majal al-ijtihad fihi, boleh jadi hal itu dari perkara-perkara yang tidak ada celah untuk ijtihad, tidak dibenarkan ijtihad dalam perkara tersebut. Perselisihan tersebut tidak memakai ijtihad, tetapi memakai nas. Ya. Wa yakunul amru fiha wadihan, karena nyata perkara tersebut jelas, sehingga tidak dibutuhkan ijtihad lagi. Perkaranya ini jelas, gamblang. Maslahatnya ini rajihah. Ya, kebaikannya itu lebih tinggi. Tayib. Ya. Atau apa? Mafsadatuhu rajihah, kejelekannya pun lebih besar. Maka kalau maslahatnya ini lebih tinggi, itu yang diambil. Kalau kejelekannya lebih besar, maka itu yang ditinggalkan. Ya. Ini perkara-perkara yang semudah itu namanya apa? Al-amru fiha wadihan. Perkaranya wadih, gamblang, jelas. Sehingga enggak butuh, ini menurut ijtihad saya, begini. Tanya. Fahadihi la yu'daru ahadun bimukhalafatiha. Maka jenis perkara yang jelas secara nas atau maslahatnya jelas, mafsadatnya jelas, hal itu tidak diberikan uzur seorang pun ketika menyisihinya. Ya. Artinya tidak diberikan keluasan untuk berbeda. Tayyib. Tidak ada uzur untuk dia nyeleneh, beda sendiri, bermadzhab sendiri. Ya. Ini harus mengikuti dari kalangan para ulama, ahlul ilmi yang mereka berpijak dalam perkara yang sudah jelas. Tanya. Wa inna antakuna, dan jenis yang kedua, perselisihan yang ada di antara para ulama, mimma lil ijtihadi fiha majal. Perkara-perkara yang boleh ya, ijtihad padanya. Ya. Jadi ada celah, ada majal, ada celah ijtihad padanya. Dibolehkan. Karena tidak ada nas. Atau karena enggak jelas maslahatnya. Atau karena enggak jelas mafsadatnya. Tanya. Maka ini dibolehkan untuk ijtihad. Maka seluruh perkara-perkara yang diperbolehkan ijtihad pada perkara tersebut, karena belum jelasnya dari salah satu sisinya, fahadhihi yu'dharu fiha man khalafaha. Ya, perkara ini diberikan uzur orang yang menyisihinya. Ya. Dihampura ya, orang-orang yang berbeda dengan yang lainnya. Tanyib. Diberikan kelonggaran, keluasan, silahkan ya untuk memilih. Tanyib. Karena tidak jelas perkaranya. Ya. Wala yakunu qawluka hujjatan ala man khalafaka fiha. Sehingga tidaklah nyata ucapanmu ini sebagai hujjah bagi orang yang menyisihi engkau. Jadi ucapan kita, pendapat kita itu bukan dalil bagi dia yang menyisihi kita. Karena perkaranya apa? Ijtihad. Belum jelas secara nas ataupun secara maslahat ataupun secara mafsadat. Oleh karena itu tidak bisa untuk kita mengilzam, mengharuskan orang lain. Li'annana law qabilna dhalika laqulna bil aksi qawluhu hujjatun arik. Ya. Dikarenakan jikalau kita menerima hal itu, ya, artinya kita menjalankan ucapan kita ini hujjah bagi yang lain dalam perkara ijtihad, maka niscaya laqulna bil aksi, kita pun akan mengatakan sebaliknya, bahwasanya ucapan dia pun hujjah bagi kita, ucapan dia pun hujjah bagi engkau. Maka ini tidak dibenarkan yang seperti ini. Ya. Artinya silahkan jalan masing-masing ketika hal itu adalah perselisihan yang fihi majalil ijtihad, masih ada celah untuk berijtihad. Jadi tidak syadza, tidak perkara yang nyeleneh, yang aneh, ya, yang lain masya Allah memandang hal itu manfaatnya lebih tinggi atau mafsadatnya lebih besar, mereka memilihnya, kemudian lantas kita ingin beda sendiri supaya apa? Supaya terkenal umpamanya, ya, si fulan punya apa, goroib, punya pendapat-pendapat yang aneh. Ya. Sebagian orang kadang bangga ketika dia memiliki pendapat-pendapat yang aneh yang menyisihi yang lain. Sorry, contohnya ini, contoh yang diakui oleh murid-muridnya. Ya. Dan hal itu disaksikan oleh para asatidzah Khaliful Hadi yang mungkin pernah antum mendengar. Ya. Dia punya gharaib, pendapat-pendapat yang aneh, nyeleneh. Tidak sejalan ya, dengan kebanyakan teman-temannya yang sama-sama menimba ilmu di hadapan Syekh Mukbil rahimallahu taala. dalam permasalahan fikih, dia punya fikih sendiri, dan yang lainnya. Sehingga ujung-ujungnya apa? Seperti itu. Punya murajihah, punya tarjih, perkara-perkara yang dikuatkan di sisinya. Seolah-olah apa pendapatnya ini hujjah bagi yang lainnya. Maka tidak seperti itu. Yang menunjukkan ketika seseorang memaksa orang lain untuk mengamalkan pendapatnya dalam perkara yang hal itu ijtihad, ya, kata orang sini apa? Masih cetek katanya. Masih baru dalam menuntut ilmunya. Taib. Ya, sehingga belum memiliki kelapang dadaan dalam permasalahan seperti itu. Kata Syekh, wa ana urid bihadza ma li ra'yi fihi majal. Maka yang aku inginkan di sini, ya, artinya Syekh menginginkan untuk para penuntut ilmu itu memiliki kelapang dadaan dalam permasalahan khilaf, yaitu khilaf yang fihi majal, perselisihan yang masih boleh celah ijtihad padanya. Adapun yang tidak boleh ijtihad lagi, ya, enggak ada. Mau sempit pun enggak apa-apa. Merasa cemburu umpamanya. Baik. Ya. Enggak apa-apa. Tetapi ingat ini yang dianjurkan untuk lapang dada kita ini ketika itu termasuk perkara ijtihadiyah. Baik. Sehingga masya Allah ketika di antara antum ada yang bersisi, kembalikan perkaranya kepada asatidah antum, ustaz-ustaz antum. Sebagaimana kita asatidah ketika bersisi mengembalikan perkaranya kepada asatidah lain, atau ketika tidak mampu dikembalikan kepada para ulama. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah. Di atas orang yang berilmu itu ada lagi yang berilmu. Sehingga ilmu itu akan tersingkap. Al-haq itu akan tersingkap. Tinggal kitanya ini siap atau tidak menjalankan konsekuensinya. Ya. Seperti itu. Itu ketika berselisih. Untuk terus mencari jalan keluarnya. Ya, dengan kembali kepada ahlul ilm. Yang enggak siap. Seperti MLM. Meskipun datang menghadap para ulama yang masing-masing menyampaikan, tapi karena yang satu enggak siap untuk menerima kesalahan, ya, dia khawatir akan jelek namanya, maka seperti itu puncaknya. Itu kalau kita enggak siap. Tapi masya Allah dengan seseorang kembali kepada al-haq itu justru menunjukkan tawadu'ihi lil-ilm, ya, dia tawadu terhadap ilmu itu sendiri. Ketika dia kembali diingatkan itu salah, keliru, ya akhi. Terlebih saudara-saudara kita mengingatkan bukan karena ingin menggulingkan atau mengalahkan atau menjelekkan kita, enggak. Ya insyaallah sesama kita ketika kita mengingatkan yang lain karena saking cintanya. Bukan untuk tujuan lain. Merendahkan wala meremehkan, enggak. Ya, tapi karena antum cinta orang lain itu supaya enggak salah. Baik. Ya, itu di antara kita bainana, ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa yasi'u al insanu fihi al khilaf, sehingga perkara yang masih dibolehkan ijtihad padanya hendaklah seseorang memiliki kelapangan dalam persisian tersebut. Amma man khalafa tariq as salaf, adapun orang-orang yang menyisihi jalannya para salaf, kamasailil aqidati, seperti permasalahan akidah yang sudah sepakat, ya, para salafun salih, maka tidak boleh untuk menyisihinya. Tidak boleh untuk ada mazhab umpamanya atau yang nyeleneh menyisihi. Fa hadhihi la yuqbal min ahadin mukhalafatu au mukhalafatu man kana alaihi salafus salih. Maka jenis yang seperti ini, jenis yang salafun salih telah sepakat seperti dalam perkara-perkara akidah, kemudian di sana ada yang menyisihi, maka tidak diterima dari seorang pun penyelisihannya terhadap apa yang ada pada para salafun salih. Lakin fil masail al-ukhra allati lir-ra'yi fiha majal, akan tetapi dalam permasalahan yang lain yang masih ada celah dibolehkan ijtihad padanya, fala yanbaghi ayyutakhadha min hadzal khilafi mat'anun fil akharin, maka tidak selayaknya untuk diambil dari persisian yang seperti itu celaan-celaan terhadap yang lainnya, tidak selayaknya untuk dijadikan bahan celaan cemoohan kepada yang lainnya. Aw yutakhadha minha sababun lil adawati wal baghdha, dan tidak selayaknya pula untuk diambil sebagai bahan atau sebab permusuhan dan kebencian. Tanya. Dari permasalahan-permasalahan yang masih ada celah ya, ijtihad padanya. Tidak layak untuk kita saling membenci, memusuhi, mencela, mencerca, merendahkan dan yang lainnya. Tanya. Fas-sahabatu, ya, kadang sebagian penuntut ilmu enggak sabar. Yang masih terngiang atau teringat di telinga saya pribadi, ya, ketika menuntut ilmu enggak sabar, ya, enggak menyadari tentang kita harus diberi atau harus memiliki kelapang dadaan, kadang terucap dari lisan seseorang melecehkan temannya. Wah, si fulan mah belajarnya juga enggak beres. Ya. Belajarnya juga baru kitab ini, saya tahu kok di sana. Tapi dia main-main terus, masak-masak. Terucap seperti itu. Ya, ketika dia tidak memiliki kelapang dadaan. Tapi berani membongkar atau menjelekan saudaranya. Ya, enggak punya semangat dalam belajar dan yang lainnya. Ya. Maka di sini letaknya. Ya, apalagi ketika mendengar suatu perkara yang salah yang disampaikan oleh saudara kita. Okay. Oh, pantas dia di sana juga enggak belajar kok. Langsung. Ya. Atau saya lihat kalau duduk belajar dia ngantuk, yang lain nulis dia tidur umpamanya. Masya Allah. Kalau telah boleh ini bongkar-bongkaran seperti itu, Masya Allah enggak ada yang selamat. Enggak ada yang selamat. Terkadang saya sendiri merasa malu. Ya, malu kita jauh-jauh berangkat ke negeri problema, kemudian pergi pulang di sini mau menerangkan aib orang. Ya. Berarti di sana apa? Nyatet terus teman-temannya, terus lihat. Ini nanti awas kamu. Pokoknya kalau kamu mengisi saya di Indonesia, saya bongkar kamu. Itu yang ada. Ya, ya dan billah. Sehingga hendaknya kelapang dadaan ini dimiliki oleh masing-masing para penuntut ilmu. Fasahabatu radhiyallahu anhum, ya, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi umurin katsirah. Mereka berselisih dalam perkara yang sangat banyak. Wa man arada ayat tali'a ala ikhtilafihim au ala ikhtilafihim falyarji' ila al-atharil waridati anhum. Maka barang siapa yang ingin mengetahui perselisihan mereka para sahabat, maka hendaklah dia kembali kepada atsar-atsar yang datang dari mereka atau tentang mereka. Yajidul khilafa fi masail katsiratin, maka dia akan mendapati perselisihan di antara para sahabat yang sangat banyak. Jadi masyaallah tetapkan sejalan. Iya. Tetap bersatu karena perselisihan mereka sebatas apa? Ijtihad. Bukan perkara yang inti, bukan perkara yang jelas. Sehingga apa? Terus mereka menjaga dan menjalin, ya, apa yang ada pada mereka, ya, tidak menjadikan tercerai-berai dan yang lainnya, ya, permusuhan ataupun kebencian, ya, celaan tidak ada. Sehingga kalau kita telusuri seperti umpamanya di antara para sahabat, ya, ada yang membaca tasyahudnya assalamu alayka, di antara mereka ada yang membaca assalamu ala nabi, di antara mereka ada yang sami Allahu liman hamidah, di antara mereka ada yang langsung menjawab Rabbana lakal hamdu. Sangat banyaknya perselisihan di antara mereka, tapi mereka tenang. Ya, tidak menyalahkan yang lainnya karena tahu itu adalah perkara ijtihadiyah. Wa hiya a'zamu min al-masail allati ittakhadhaha an-nasu hadhihi al-ayyama daydanan lil-ikhtilafi. Sehingga apa yang terjadi pada para sahabat itu lebih besar dari permasalahan-permasalahan yang diambil, dijadikan oleh manusia di waktu kita sekarang ini, di hari-hari kita sekarang ini, daydanan lil-ikhtilaf, sebagai kebiasaan dalam perselisihannya, bahan dalam perselisihannya. Hatta ittakhadha an-nasu min dhalika tahazzuban. Ya, sehingga sebagian manusia menjadikan perselisihannya ini sebagai apa? Tahazzuban, kelompok-kelompok. Bi ayyaqulu, dengan mereka mengatakan ana ma'a fulan wa ana ma'a fulan, ka'annal mas'alata mas'alatun mas'alatu ahzabin fa hadhi khata. Ya. Sehingga di antara mereka mengatakan saya bersama si fulan, yang lainnya apa? Saya dengan si fulan. Jadi kelompok ini, kelompok itu. Ya. Saya dengan Ustaz Fulan, saya dengan Ustaz Fulan. Terus. Ya. Saling mengklaim. Mengaku. Ini yang ada pada orang-orang di zaman kita sekarang ini, kata Syekh. Ya. Sehingga seolah-olah masalahnya apa? Mas'alatul ahzab. Mas'alatul ahzab. Masalah perkelompokan. Ya. Fahadha khata. Maka jenis ini salah, kata Syekh. Tapi masya Allah disyukuri di tengah-tengah kita ini sekarang masih banyak para ulama, para ahlul ilm. Ya. Perkaranya tidak akan separah itu. Ya. Kalau segera diselesaikan bersama para ulama, para ahlul ilm. Ya. Insya Allah akan cepat terselesaikan. Min dzalik masalan, dari hal itu contohnya, kata Syekh, ka ayyaqula ahadun idza rafa'at idza rafa'ta minar ruku fala tadha yadaka al-yumna 'ala al-yusra bal arsalaha ila janbi fakhdhayka fa in lam taf'al fa anta mubtadi'. Contohnya, kata Syekh, seseorang mengatakan ketika engkau bangkit dari ruku dan engkau tidak meletakkan tangan kanan engkau di atas tangan kiri, tidak sidakap lagi. Engkau bangkit dari ruku tapi engkau enggak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Tetapi engkau apa? Melepaskan tangan engkau di samping kedua paha engkau, gini, setelah ruku. Maka orang tersebut yang melihat kita tidak sidakap lagi, dia mengatakan anta mubtadi, kamu mubtadi. Kamu bid'ah. Rasulullah enggak gini, tapi Rasulullah gini setelah ruku. Ini contohnya, ikhwah. Dan ini banyak. Nyinggung siapa Syekh di sini? Bukan nyinggung, karena memang kenyataannya seperti itu. Syekh Albani mengatakan, ya, yang meletakkan tangannya di sini termasuk perbuatan bid'ah. Tapi memang yang tengah-tengah dalam hal ini tidak boleh kita mengatakan hal itu, karena perkaranya afham, pemahaman, ijtihad. Tidak ada nas yang jelas, ya, untuk menentukan, menjadikan hujah, ya, harus apa kita setelah ruku. Apakah harus meletakkan tangan di samping paha atau harus meletakkan tangan di dada kembali atau perut. Al-muhim jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang jelek yang seperti ini, ketika hal itu memang masih dalam koridor kelonggaran, ya, untuk berbeda. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.